cansada. Dan di saat yang sesaat, walau begitu terpaksa dia pergi ke sana. Wajah-wajah baru selalu lahir. Memandang dan memanggil-manggil, inilah kenyataannya.